إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiha. Kata Allah Subhanahu wa taala wa in minkum, dan tidaklah di antara kalian illa wariduha, kecuali pasti akan melewatinya, melewati neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan yang demikian itu bagi Rabbmu hatman maqdiyah, sebuah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabah seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah wa in minkum, tidaklah di antara kalian, yakni seorang kafir munafik dan juga seorang mukmin al-usat tentunya, yang bermaksiat kejelekan yang lebih berat daripada kebaikannya, illa wariduha, pasti akan melewati neraka jahannam. Bahkan al-kafirun wal-munafikun, orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik al-i'tiqadi, munafik keyakinan, bukan hanya saja melewati neraka jahanam, tapi juga makithuna khalidun, mereka juga akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Adapun orang-orang mukmin yang mereka usad atau ashabul kabair, pelaku dosa besar yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya wariduha melewatinya, bahkan juga apa, tinggal di dalamnya sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan dia. Adapun orang-orang mukmin yang mereka kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, orang-orang mukmin yang bagi Allah Subhanahu wa taala mereka ini adalah orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga dan tidak berhak untuk mencicipi neraka jahanam, apakah juga akan melewati neraka jahannam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Di sinilah para ulama rahimahumullah jami'an dari kalangan ahli tafsir mufassirun, para ahli tafsir, mereka berbeda pendapat. Adalah sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam kitab-kitab tafsir seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, menyebutkan bahwasannya bahkan seorang mukmin yang dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya neraka jahanam. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasannya orang-orang mukmin mereka juga akan masuk dan melewati neraka jahanam sebelum mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, api tersebut akan menjadi bardan wasalaman, menjadi dingin dan menjadi sebab keselamatan bagi orang-orang mukmin yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat yang kedua, dan inilah pendapatnya Abdullah Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat radhiyallahu taala an, dan juga Qatadah Ibnu Di'amah dari kalangan tabi'in, yang dimaksud wa imminkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian pasti akan melewatinya, melewati neraka jahanam, bagi orang-orang mukmin yang mereka pantas untuk langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ai wariduha 'ala shirath al-jizr, mereka akan melewati neraka jahanam di atas as-shirath al-jizr. Dan inilah wallahu alam bisawab ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah yang lebih dekat dengan kebenaran, yaitu semuanya akan melewatinya. Orang kafir, orang munafik, mereka tidak hanya melewatinya, mereka bahkan akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang yang ussat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tinggal di dalamnya sesuai dengan kadar dosanya. Adapun orang-orang mukmin ahlul jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya, mereka akan melewati an-nar, neraka jahanam, melalui as-sirat al-jisr, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala pambangkan. Disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisri." Kemudian pada saat itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jisr baina dhahray jahannam, yang akan dibentangkan di atas neraka jahannam. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal jisru?" Apa itu al-jizr? Apa itu as-sirat? Apa itu jembatan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyebutkan di antara sifat-sifat, ciri-ciri dari jisr, dari as-sirat. Kata beliau alaihi salatu wasallam, al-madhhadhah. Yang pertama diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jembatan al-jisr as-sirat, dia memiliki sifat al-madhhadhah, licin. Ya, jembatan ini licin. Ya. Bayangkan ketika kita melewati sebuah tempat, ya, tempat tersebut licin seperti cermin, seperti kaca, atau seperti keramik yang sangat-sangat halus. Lalu sifat yang kedua kata Rasulullah SAW, madhadah mazillah. Bukan hanya licin, tapi juga mazillah. Yaitu menenggelincirkan. Menggelincirkan apa saja yang ada di atasnya. Kalau hanya licin, manusia bisa apa? Berhati-hati. Pelan-pelan jalan di atasnya. Ya, satu langkah berhenti, satu langkah berhenti. Tetapi ternyata sifat yang berikutnya selain madhadah, selain licin, kata Rasulullah SAW adalah mazillah, menggelincirkan, siap menjatuhkan apa saja yang ada di atasnya. Jadi ketika licin kita bisa berhenti sejenak sebelum melangkahkan kaki untuk langkah yang berikutnya. Ya, ternyata as-sirat al-jisr, jembatan tersebut juga mazillah, siap menggelincirkan apa saja yang di atasnya. Disebutkan oleh sebagian para ulama, makna dari mazillah adalah yataharrak yaminan wa shimalan. Dia bergerak-gerak, berguncang-guncang ke kanan dan ke kiri. Ya. Sepertinya mustahil kalau itu diwujudkan pada dunia ini. Seorang manusia diperintahkan untuk melewati sebuah jalan, sebuah jembatan, katakanlah di atas jurang yang tinggi, jurang tersebut tidak perlu api, bebatuan mungkin, bukan neraka jahanam. Ya. Ternyata jembatan itu licin dan juga apa? Bergerak-gerak. Tidak akan ada yang mau untuk melewatinya. Lalu kata Rasulullah SAW, wa alaihi khatatifu wa kalalib. Dan di atas jembatan As-Sirat Al-Jisr terdapat pengait-pengait dengan ujung yang tajam. Siap mencabik siapa saja, siap menyambar siapa saja, melukai siapa saja, dan menjatuhkan siapa yang terkena khatatif atau kalalib tersebut ke dalam neraka jahannam wal'iyadzubillah. Bahkan sifat atau bentuk dari khatatif kalalib digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mithlu syauqis sa'dan. Kalalib atau khatatif, pengait-pengait yang tajam ini yang siap mencabik siapa saja yang melewati as-sirat al-jizr, mithlu syauqis sa'dan, seperti duri dari buah pohon sa'dan. Kalau kita cari dalam Google, zaman sekarang ada Google. Ya. Zaman dahulu sahabat paham diajak bicara Rasulullah SAW tentang mithlu syauqis sa'dan, seperti duri dari buah pohon sa'dan. Ya. Karena kita tidak mengerti, kita lihat. Ya. Ternyata buahnya itu kalau digambarkan seperti binatang bulu babi. Tahu bulu babi ya, yang di laut itu bulat, terus semuanya dipenuhi dengan apa, duri-duri yang tajam. Nah, ini lebih tajam dan lebih kuat seperti itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Hanya saja, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, qadra idhamiha, betapa besarnya khatatif dan kalalib tersebut, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sangat besar. Fatakhtufun nasa biqadri a'malihim. Dan khatatif dan juga kalalib tersebut siap mencabik, ya, merobek siapa saja yang melewati as-sirat dan al-jisr. Semakin apa? Mustahil. Ya. Diberikan pisau-pisau, bayangkan suruh lewat jembatan licin, bergerak ke kanan ke kiri, bawahnya jurang. Ya, kita masih membayangkan kalau itu di dunia, berarti apa yang masih kita bayangkan saja. Adapun apa yang kita sebutkan tadi sudah tidak mungkin untuk apa? Terbayang. Ya, kita masih membayangkannya pengait-pengait dari besi seperti celurit, tapi apa? Besar. Dan khatatif kalalib jauh lebih besar daripada ini. Bergerak ke kanan ke kiri. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, balaghani, ya, telah sampai kepadaku annahu bahasanya al-jisr as-sirat tersebut, ahaddu minas-sayfi wa adaqu minasy-sya'rah, lebih tajam daripada sebilah pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Allahumma sallim. Nah, sangat mengerikan. Mustahil bagi kita semua untuk melewati. Sangat-sangat mustahil. Tidak terbayangkan. Dan di bawahnya apa? Neraka jahanam. Tidak lewat masuk neraka jahanam. Melewati. Tersambar khatatif, kalalib. Atau karena mazillah yataharrak yaminan wa shimalan. Bergerak ke kanan ke kiri terjatuh. Juga masuk ke dalam neraka. Ya, bayangkan, tidak usah licin, tidak usah berdoa, tidak usah bergerak, tidak usah ada khatatif dan kalalib, cukup sehelai rambut saja dan setajam pedang, kita sudah tidak mampu. Dan jangan pernah dibayangkan hadas sirat hadal jizr, ya, 200 meter 300 meter panjangnya, 400 meter, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Jauh. Panjang perjalanannya. Bukan 1 kilo. Ya. Satu kilo saja seandainya sifatnya seperti itu bagaimana? Mustahil. Ya. Ini bisa jadi beribu-ribu kilo. Kenapa? Karena besarnya penciptaan neraka. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Itsami'a wajbah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sebuah dentuman yang sangat keras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Adadruna ma hada?" Tahukah kalian suara apa itu? Qalu, para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu kata Rasulullah SAW, "Hada hajarun rumiya bihi finnar." Itu adalah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam mundu sab'ina kharifa. Sejak 70 musim, 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril ana hatta antaha ila qa'riha. Dan pada detik inilah dia baru sampai ila qa'riha, di kerak neraka yang paling dalam. Batu dijatuhkan. Ya, seandainya itu 1000 kilometer pun tidak mungkin, mungkin satu hari. Ya, karena itu lebih cepat dari apa? Kendaraan. Ya, dijatuhkan, barakallahu fikum. Dan itu baru sampai di keraknya kapan? 70 tahun. Betapa besarnya neraka jahanam. Dan as-sirat al-jisru, jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam yang begitu luasnya. Maka itu adalah suatu yang berat. Terlebih lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatursalu al-amanatu war-rahim fataqumani 'ala janabatay sirat yaminan wa shimalan." Ketika itu ada seorang yang hendak lewat dari as-sirat, melewati as-sirat al-jisr ini, ya, akan berdiri di samping kanan dan kirinya al-amanatu wal ar-rahim. Amanah dan rahim, silaturahim, hubungan keluargaan yang ada darahnya. Al-amanah ta'khudu huquqaha, akan mengambil hak-haknya ketika apa? Ketika manusia melewati as-sirat. Amanah-amanah yang mungkin ditelantarkan oleh kita. Ya, anak adalah amanah bagi kita. Harta Allah yang Allah berikan adalah amanah atas kita. Ya. Jasad tubuh ini juga apa? Amanah. Istri kita adalah amanah. Suami kita adalah amanah. Anak-anak kita juga amanah. Bahkan kullal faraid, semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita juga apa? Amanah. Semuanya adalah amanah. Dan ketika kita melalaikan amanah tersebut, ya, amanah akan mengambil haknya kapan? Ketika kita melewati as-sirat. Ya. Bahkan bisa menjadi sebab karena hak-haknya diambil, kita terjatuh ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Demikian pula ar-rahim. Hubungan darah yang tidak dijaga, yang diputuskan. Ya. Saling boikot, saling hajar, padahal satu darah. Masih ada hubungan darah. Saudara kandung, kakak kandung, atau bahkan kepada ayah dan ibu, pada anaknya, pada adik kakaknya, paman bibinya yang masih kandung. Dia putuskan hubungan rahim tersebut. Ya. Maka rahim pada hari di mana kita melewati as-sirat al-jizru, barakallahu fikum, dia akan mengambil haknya. Ya, dan siap menjatuhkan kita ke dalam neraka jahannam wal-iyadzubillah. Makanya dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati'u, ai qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus hubungan silaturahim, yang memiliki hubungan kekeluargaan darah. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Ternyata ini. Rahim bersiap-siap untuk menjatuhkan seseorang yang dia putuskan hubungan rahim tersebut ketika di dunia. Maka dia terjatuhnya di sini, tidak bisa masuk surga karena tidak bisa melewati as-sirat al-jisr. Hari itu adalah hari yang sangat berat. Ya. Keadaan juga sangat gelap gulita, yaumul zulmah, hari kegelapan. Ya. Sangat genting. Ya, sangat panik semua manusia. Saking paniknya mereka, saking gentingnya keadaan saat itu, tidak ada satupun manusia yang berani berbicara, bahkan berbisik kepada sebelahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akun ana wa ummati awwala may yujiz, dan aku dan umatku yang pertama kali melewati as-sirat al-jisr, jembatan. Wama yatakallamu yawma idzin, dan tidak ada yang berbicara yawma idzin pada hari itu, illar rusul, kecuali para rasul. Wa da'war rusul yawma idzin, Allahumma sallim sallim. Tidak ada yang berbicara pada hari itu. Hanya para rasul yang bisa berbicara. Dan pada hari itu pun para rasul tidaklah berbicara, tidaklah berdoa, kecuali hanya mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Selamatkanlah umatku, umatku. Bagaimana dengan kita keadaannya? Itu adalah siapa? Para rasul. Ya. Bagaimana lagi dengan kita? Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya kaum mukminin mereka akan melewati as-sirat al-jisr sesuai dengan amalan-amalan mereka. Al-mu'minu 'alaiha kat-tarfi wa kal-barqi wa kar-rih wa ka'ajawidil khayl wa kar-rikab. Al-mu'min, seorang mukmin akan melewatinya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ya. Ada di antara mereka yang akan melewati as-sirat al-jisr ketorf yang pertama, seperti kedipan mata, sangat cepat sekali, padahal apa, sangat panjang perjalanan itu. Kalau kita ukur mungkin bisa berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Wakal barqi, dan ada yang seperti kilatan petir. Wakal rih, dan ada yang seperti hembusan angin. Wakal ajawidil khail, dan ada yang seperti penunggang kuda dengan kuda yang mahal, yang kencang. Wakal rikab, dan ada seperti penunggang-penunggang hewan yang lainnya berjalan biasa. Fanajin musallamun, maka ada yang selamat dan tidak tersentuh sedikit pun oleh kalalib, khototif, ya. Dan juga ada yang makhdusun musallamun atau najin makhdus, ada yang selamat tetapi apa? Sempat tercobek, tercabik, tersayat oleh apa? Khototif wal kalalib, wa makhdusun fi nari jahannam dan wal iyadu billah, ada yang tidak mampu, tidak berhasil melewati as-sirat al-jisru, lalu masuk terjatuh ke dalam neraka jahannam. Wal iyadhu billah. Dalam riwayat Tabarani dalam Mu'jam dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya, setelah menggambarkan bahwasanya yaumud dzulmah, pada hari kegelapan manusia itu akan diberikan cahaya sesuai dengan amalannya, ya. Dan ada yang mendapatkan cahaya sebesar apa? Jempol. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, hatta yamurru alladhi utiya nurahu ala qadri ibhamai atau ala ibhamai qadami. Hingga akhirnya seseorang yang pada yaumul dzulmah, hari kegelapan, yang diberikan cahaya cuman sebesar jempol kakinya, dia mulai melewati as-sirat al-jisr, jembatan. Ya. Sudah di al-zulmah, dia tidak bisa berjalan kecuali apa? Ketika cahaya nyala, dan dia cahayanya juga apa? Nyala, mati. Nyala, mati. Taufiah. Ya. Kadang taufiah, barakallahu fikum. Kadang mati. Ya. Terus pula balik. Ya. Saatnya dia melewati as-sirat al-jisr. Dikisahkan pula oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Fayahbu ala wajhihi wa yadayhi wa rijlaihi. Maka dia akan melewati as-sirat al-jisr dalam keadaan benar-benar merangkak di atas wajahnya, di atas kedua tangannya, dan di atas kedua kakinya. Benar-benar kesulitan, kepayahan. Fatakhirru rijlun wa ta'laqu rijlun. Satu kaki masih menempel di al-jisr as-sirat. Ya. Wa takhirru rijlun, dan satu kakinya sudah melayang-layang, melambai-lambai, ya, siap terkena neraka panasnya api neraka jahanam, wal iyadzu billah. Dan ternyata kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya, dan benar bahwasanya kakinya tersebut, ya, telah yusibu jawanibahun nar, ya, bagian-bagian anggota tubuhnya yusib, telah terkena jawanibahu, bagian-bagian badannya, an-naru, terkena lidah dari api neraka. Ah, sudah tersiok-siok. Alhamdulillah. Bayangkan panjang itu perjalanannya. Dia terus, falayazalu kadzalik. Terus dia keadaannya demikian. Berusaha untuk berjalan daripada apa? Jatuh ke dalam neraka jahanam. Sungguh sengsara. Ya. Mungkin kesengsaraan orang yang paling sengsara di dunia ini, jika dibandingkan dengan keadaan tersebut, ya, sungguh apa, lebih sengsara yang orang yang seperti ini melewati apa, neraka jahanam, licin, menggelincirkan, ada khototif, galalib, lebih tajam dari sebilah pedang, lebih tipis dari sehelai rambut, bawahnya api neraka, dan dia sudah mencicipi bagian tubuhnya, jawanibahu, apa jawanib, janib-janib, ya, samping-sampingnya sudah terkena panasnya api neraka jahanam. Fala yazalu kadzalik, terus dia sampai, ya, sampai ujung, hatta yakhlus, sampai dia benar-benar bisa terlepas sampai di tempat yang disebut dengan qantarah. Wa idza khalasa waqafa 'alaiha, ketika dia berhenti dan sampai di qantarah, dia mengucapkan alhamdulillah a'tani Allah alladzi lam yu'ti ahadan an najjani minha ba'da id ra'aituha. Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikanku apa yang tidak Allah berikan kepada selainku. An-najani, Allah telah selamatkan aku minha, dari api neraka jahannam, ba'da id ra'aituha, setelah aku benar-benar melihat, berada di atas dan mencicipi panasnya neraka jahannam. Masih terucap dari lisannya alhamdulillah. Padahal itu kesengsaraan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mampu tidak mampu, kita akan sangat berusaha untuk melewati. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap kita mengambil pelajaran ketika mendengar tentang hadis-hadis, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang as-sirat al-jisr. Betapa beratnya hari itu. Betapa gentingnya hari itu. Tidak ada yang mampu berbicara kecuali para Rasul. Dan tidaklah para Rasul kecuali hanya berdoa apa? Allahumma salim, salim. Ya, hari yang sangat berat. Hari yang sangat-sangat panjang. Dan tidak mungkin seorang mukmin mampu melewatinya kecuali sesuai dengan apa? amalannya. Dan perhatikanlah ma'asyarul muslimin, sebuah amalan yang mestinya kita selalu menjaganya, selalu bersemangat, ya. Bahkan semestinya kita rela untuk sengsara mendapatkan, mengerjakan amalan tersebut, melihat apa kesengsaraan yang luar biasa ketika kita meninggalkan amalan-amalan yang seperti ini. Ketika kita melewati as-sirat. Apa itu? Semangat di dalam menghadiri majelis ilmu pengajian. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh sebuah jalan, entah dia berjalan kaki, bersepeda, naik motor, naik mobil, ya, berbonceng dengan yang lainnya. Yaltamisu fihi ilman. Dia sengaja menempuh perjalanan tersebut semata-mata untuk mencari apa? Ilmu. Ya. Tidak harus satu ayat, sepenggal ayat, atau satu kata dari ayat. Ya. Tidak harus satu hadis. Ya. Satu penggal hadis, atau bahkan satu kata dari sebuah hadis. Atau ucapan-ucapan para ulama rahimahumullah jami'an yang menerangkan tentang Al-Quran atau hadis. Yaltamisu fihi ilman, apapun ilmu itu, berapapun, tidak perlu banyak meskipun sedikit, sama saja. Yang penting Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dari para ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia, bimbing dia jalan menuju surga. Dan termasuk jalan yang mesti dilalui sebelum seorang masuk ke dalam surga adalah melewati as-sirat al-jisru. Pasti. Pasti melewati. Semuanya pasti akan melewati ketika dia belum masuk ke dalam surga. Makanya Allah katakan, wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian pasti akan melewati neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan itu atas Rabbmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Thumma nunajjil ladhina attaqaw. Lalu kata Allah, kemudian nunajjil ladhina attaqaw, akan kita selamatkan, tolong dia, mudah dia, alladhina attaqaw, orang-orang yang bertakwa dan menuntut ilmu. Al-Quran sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaf generasi terbaik umat ini. Ya, barakallahu fikum. Itu merupakan ketakwaan yang sangat besar. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyya. Dan kita tinggalkan orang-orang yang zalim, enggan belajar, enggan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Fiha jithiyya. Kita biarkan tinggalkan mereka di dalamnya, dalam neraka jahanam, jizyah, dalam keadaan hina, berlutut. Na'udzubillah. Maka ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa sengsara untuk terus menuntut ilmu, menghadiri pengajian. Lebih baik kita berlelah-lelah, bersusah payah di dunia daripada sengsara di sirat al-jisr, di jembatan di atas neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya, untuk mudah di dalam melewati as-sirat al-jisru yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Barakallahu fikum. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas terkait upaya melemahkan gangguan dan juga godaan syaitan. Yang kelima yaitu berwudu dan sholat malam. Telah kita sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama menunjukkan bahwasannya syaitan mereka yabitu ala khaysumah. Ya, mereka tidur di lubang hidung manusia. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, falyastansir atau falyastansir, lalu dia beristinsar, menghirup air wudu di hidungnya, maka di saat itu syaitan akan keluar dari lubang hidungnya. Demikian pula telah kita baca hadis yang kedua tentang seseorang yang dia tidur di waktu malam dan tidaklah bangun kecuali telah lewat waktu subuh, maka kata Rasulullah SAW, daka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi, itu adalah seseorang yang syaitan telah mengencingi kedua telinganya. Tersisa hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ketiga, kita baca dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, syaitan pada tiap malam mereka mengikat ikatan ala qafiyati ra'si ahadikum, di tengkuk belakang kepala kalian, idha huwa nama, ketika orang tersebut sedang tidur. Salasa uqadin, ikatan itu ada tiga kali simpul atau tiga kali ikatan. Yadribu kulla uqadatin alika laylun tawilun farkut. Ya, jadi seperti sihir yang diikatkan padanya bukhul. Ya, setiap kita ketika kita tidur, ya, tengkuk kita itu diikat oleh syaitan dengan berapa ikatan? Tiga. Pada setiap ikatannya, syaitan akan membisikkan laylun tawilun farkut. Malam ini adalah malam yang sangat panjang. Farkut, tidurlah. Laylun tawilun farkut. Malam ini adalah malam yang sangat tentram. Syahdu, tidurlah. Ikat. Malam ini adalah malam yang sangat apalagi, ya, dingin, sejuk. Ikat, tidurlah, terlelaplah. Sebanyak tiga kali. Nah, itu yang bikin berat. Ya. Terus-terus. Ya. Barakallahu fikum. Fa in istaiqadha, dan ketika dia terbangun, fadzakarallaha in hallat uqdatun, dan ketika dia terbangun kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, hanya kepadanya kita dibangkitkan kembali. Ya, jadi kalau bangun tidur itu semestinya kita ingat, karena tidur itu juga mati kecil. Ya, dalam tidur kita tidak memiliki daya dan upaya, tidak ada yang tahu setelah tidur ini kita hidup lagi atau tidak. Siapa yang jamin? Nggih mboten. Enggak ada yang jamin. Kita tidur masih bisa bangun lagi. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Ya. Kalau jenengan sudah enggak bangun lagi, baru enggak perlu doa. Tapi kalau masih bangun, baca doa. Bersyukur kepada Allah. Juga mengingatkan kita setelah kita mati panjang di alam barzakh, wa ilaihin nusyur, kita juga akan dibangkitkan, dihidupkan kembali di padang mahsyar. Kalau dia berzikir doa kepada Allah, in halat uqdatun, terlepas satu ikatan. Tapi kalau dia diam saja, jam telu, suwi subuh, tidur lagi. Ya ikatannya masih apa? Masih terikat, belum lepas. Tapi kalau dia berdoa, in halat uqdatun, terlepas ikatannya. Fa in tawaddoa, setelah dia bangun, berdoa, wudulah. Wudu, in halat uqdatun, terlepas lagi satu ikatan. Berarti sudah dua, tinggal satu. Dia sudah berdoa, memaksakan diri untuk berwudu. Fa'in sholla, lalu dia sholat. In hallat uqdatun, maka lepaslah tali yang ketiga. Kalau dia berdoa, wudu, sholat, lepas. Apa maknanya? Gangguan syaitan sudah bisa ditaklukkan. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasiton tayyiban nafas, maka di pagi harinya dia akan menjadi seorang hamba yang nasiton, bersemangat, bergairah, tayyibun nafas, jiwanya bahagia, jiwanya gembira, sumringah. Wa illa, ketika tidak, asbaha khabithan nafas kaslana, tetapi ketika dia bangun atau bahkan terus bablas, ya, khabithan nafas, jiwanya itu menjadi jiwa yang aduh suker-sukeran kalau bahasa kita itu, malas-malesan, kaslan, malas, jiwanya juga menjadi jiwa yang aduh lesu, tidak ada rasa semangatnya. Karena apa? Masih ada ikatan syaitan. Barakallahu fikum. Maka inilah yang bisa melemahkan gangguan dan juga godaan syaitan, yaitu berwudu dan juga sholat di waktu malam. Barakallahu fikum. Karena itu akan melepaskan ikatan-ikatan syaitan, yang ada tiga ikatan yang pada tiap ikatannya syaitan membisikkan laylun tawilun farkut, malam yang panjang, tidurlah. Ketika dia bangun berzikir, terlepas satu. Ketika dia setelah berzikir berwudu, lepas lagi satu. Sholat, terlepas ketiga-tiganya. Dan dia menjadi nasiton tayyiban nafs, bersemangat dan hatinya gembira. Wallahualam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafaddalu hafizakumullah.